Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita adalah nikmat yang sangat besar, yang sangat banyak, yang tidak akan sanggup untuk kita hitung. Dan telah kita pahami bersama bahwa nikmat iman adalah nikmat yang paling agung. Nikmat beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah nikmat yang paling besar, karena iman adalah kunci kebahagiaan dan pondasi semua amalan kita. Apakah amalan kita diterima atau seberapa besar amalan kita, itu sangat bergantung pada keimanan kita, sangat bergantung kepada akidah kita. Walaupun amalan seseorang banyak, tapi di dalam akidahnya ada kerusakan, ada penyimpangan, maka apa yang terjadi pada amalannya? Amalannya bisa jadi tidak sah, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau berkurang nilainya. Kapan amalannya tidak sah, tidak diterima Allah? Apabila di dalam akidahnya mengandung kesyirikan dan kekufuran. Dalam surat At-Taubah ayat ke-54, Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jemaah sekalian, orang yang memiliki akidah kekafiran dan kesyirikan, seandainya dia bersedekah, sebanyak apapun sedekahnya, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, Walau anfaqa ahaduhum mithla uhudin zahaban ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadr." Beliau berkata tentang orang-orang yang mengingkari takdir Allah. seandainya seorang dari mereka bersedekah emas sebesar gunung Uhud, tidak akan diterima oleh Allah sampai mereka beriman kepada takdir Allah. Dan berapa banyak orang-orang yang rusak keimanannya terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula orang yang melakukan dosa kesyirikan. Dalam surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan kesyirikan, maka terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Maka jemaah sekalian, inilah daya rusak cacat akidah terhadap amalan, kerusakan akidah terhadap amalan. Apabila akidah seseorang rusak, memberikan pengaruh kepada amalannya, amalannya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila mengandung kesyirikan dan kekufuran, kalau tidak sampai tingkatan kesyirikan dan kekufuran, maka nilai amalannya menjadi berkurang. Walaupun banyak yang dia kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang golongan sesat pertama dalam Islam. Mereka itulah yang disebut golongan Khawarij. Golongan sesat pertama dalam Islam. Siapa mereka itu jemaah sekalian? Apakah mereka itu para perampok, preman, penjudi? Tidak jemaah sekalian. Mereka adalah ahli-ahli ibadah. Golongan sesat pertama dalam Islam adalah ahli-ahli ibadah. Ini yang perlu kita khawatirkan. Amalan-amalan ibadah yang kita lakukan bisa jadi bernasib tidak diterima oleh Allah, atau menjadi berkurang nilainya karena kerusakan akidah. Dan golongan pertama dalam Islam yang tersesat adalah karena kerusakan akidah. Yang kedua juga begitu, yang ketiga juga begitu, sampai 72 semuanya kerusakan akidah. Kerusakan amalan-amalan mereka itu hanyalah cabang dari kerusakan akidah mereka. Jadi jemaah sekalian, ini yang terpenting dalam hidup kita untuk dijaga. Akidah yang benar sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang golongan Khawarij. Golongan tersesat pertama dalam Islam. Mereka itu adalah ahli-ahli ibadah. Sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka muncul. Beliau bersabda kepada para sahabat, "Tahkiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim." Kalian akan memandang remeh salat kalian dibanding salat mereka, dan puasa kalian dibanding puasa mereka. Subhanallah jemaah sekalian, sahabat generasi terbaik. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian bandingkan ibadah kalian dibandingkan orang Khawarij, kalian kalah. Tetapi kalah di sini maknanya dari segi kuantitas, bukan kualitas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan anggap remeh salat kalian dan puasa kalian jika kalian bandingkan dengan salat dan puasa mereka. Beliau juga bersabda, yaqra'un al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an. Jadi ahli ibadah jemaah sekalian. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang mereka, kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama. Mereka adalah anjing-anjing neraka, seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Siapa mereka? Ahli-ahli ibadah. Rajin baca Quran. Bahkan baca Quran mereka, di mana mereka baca? Di solat malam mereka, solat malam yang panjang. Mereka baca Al-Quran, menghabiskan waktu malam dengan solat, dengan zikir, dengan membaca Al-Quran. Itu golongan sesat pertama dalam Islam, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai anjing-anjing neraka. Apa masalah mereka? Masalahnya adalah akidah mereka. Keyakinan mereka berbeda dengan keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Di mana perbedaannya? Enggak banyak. Perbedaannya tidak banyak. Prinsip Khawarij itu kata para ulama ada tiga. Yang pertama, mereka mengkafirkan sesama muslim, mengkafirkan kaum muslimin karena melakukan dosa besar. Yang kedua, memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Yang ketiga, menganggap halal darah kaum muslimin. Penting daripada kita belajar bagaimana gerakan-gerakan atau cara ibadah yang benar. Betul, itu sangat penting. Tapi belajar akidah lebih penting, karena itu sebab utama amalan kita diterima atau tidak, amalan kita bernilai atau tidak. Jadi amalan-amalan mereka yang besar menjadi kecil nilainya karena penyimpangan akidah mereka. Oleh karena itu, jemaah sekalian, para ulama ahlu sunnah wal jamaah banyak memberi nasihat dan mengajarkan kaum muslimin akidah yang benar. Di antaranya beberapa nukilan nasihat yang akan kita sampaikan pada malam hari ini dari imam besar ahlu sunnah wal jamaah, yaitu al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, yang lebih kita kenal dengan Imam Syafi'i. Dan insyaallah pembahasan kita akan mengambil sebuah bab dari kitab Manhajul Imam Asy-Syafi'i fi Itsbatil Aqidah yang disusun oleh Asy-Syaikh Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil. Dan kitab ini terdiri dari 2 jilid. Dan asal kitab ini adalah disertasi doktoral beliau di Fakultas Dakwah dan Usuluddin, atau Fakultas Akidah dan Usuluddin di Jamiah Islamiyah Madinah. Jadi insyaallah nilai ilmiah kitab ini sangat kuat dan sangat berbobot, karena ini adalah disertasi doktor. Dan kita akan meringkas dari kitab ini nasihat-nasihat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebelum kita mengutip beberapa nasihat Imam Syafi'i, ada beberapa alasan yang sangat baik kita pahami kenapa penulis rahimahullah wa hafizah memilih judul ini, Manhajul Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah, yang artinya metode Imam Syafi'i dalam penetapan akidah, yang intinya adalah membahas akidah Imam Syafi'i. Apa alasan beliau? Beliau sebutkan 5 alasan. Yang pertama, karena Imam Syafi'i rahimahullah adalah salah seorang imam besar ahlu sunnah wal jamaah, dan beliau adalah satu dari imam yang 4 dalam masalah fikih. Dan terlebih lagi kita di Indonesia ini banyak katanya pengikut Imam Syafi'i dalam masalah fikih. Namun sangat disayangkan Banyak di antara mereka tidak mengikuti akidah Imam Syafi'i. Padahal beliau adalah imam besar Ahlu Sunnah wal Jamaah, bukan hanya dalam masalah fikih, tapi dalam seluruh cabang ilmu. Dalam seluruh cabang ilmu, termasuk akidah. Oleh karena itu, alasan yang kedua kata Syekh, bahwa dalam menyampaikan akidah Imam Syafi'i, untuk menegakkan hujjah kepada orang-orang yang mengaku sebagai pengikut beliau, tapi tidak mengikuti akidah beliau. Dan yang ketiga, sekaligus membantah orang-orang yang mengaku bermazhab Syafi'i, khususnya di zaman-zaman terakhir. Adapun ulama mazhab Syafi'i generasi awal, mereka mengikuti akidah Imam Syafi'i. Tetapi pada perkembangannya, mereka malah menyelisihi akidah Imam Syafi'i. Namun mereka dengan bangga menisbatkan diri sebagai pengikut mazhab Syafi'i. Maka kita akan lihat, ternyata akidah Imam Syafi'i berbeda dengan akidah sebagian orang yang mengaku bermazhab Syafi'i. Yang keempat kata Syekh, karena ada sebagian orang menyangka akidah Islam dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau seakan-akan sebagai akidah yang baru, yang baru saja dimunculkan oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka beliau ingin membuktikan di dalam buku ini dengan bukti-bukti ilmiah, dengan nukilan-nukilan dari Imam Syafi'i langsung atau melalui murid-murid beliau, bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diserukan para ulama bukan sesuatu yang baru. Tapi itu juga akidah Imam Syafi'i dan para ulama Ahlus Sunnah yang lain. Ini alasan yang keempat. Alasan yang kelima, kata beliau, setahu saya, untuk meneliti jadi disertasi doktoral seperti ini, belum ada yang mendahului saya. Jadi beliau, sepengetahuan beliau, beliaulah yang pertama. Baik, ini jemaah sekalian, lima alasan. Mengapa penulis Hafizahullah Ta'ala memilih tema ini? Kita langsung masuk saja. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas empat prinsip penting di dalam akidah Imam Syafi'i rahimahullah. Inilah yang dibahas oleh penulis di bab yang pertama. Empat prinsip akidah, empat kaidah penting. Kalau kita berpegang teguh dengannya insyaallah kita akan selamat. Akidah kita menjadi benar. Akidah kita menjadi lurus. Karena kita sudah paham betapa pentingnya meluruskan akidah. Akidah adalah jaminan keselamatan di dunia dan di akhirat. Akidah yang benar adalah pondasi amalan. Dan semua yang menyimpang akidahnya terancam masuk neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita tentang perpecahan umat di dalam hadis al-iftiraq yang terkenal, wasataftariku ummati ala 73 firqah kulluha finnari illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi jemaah sekalian, ini juga menunjukkan pentingnya kita memahami akidah yang benar, agar kita selamat dari golongan-golongan yang menyimpang ini, yang semuanya kata Nabi SAW tempatnya di neraka. Maka kita perlu kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip supaya tidak tersesat di dalam memahami akidah. Inilah kita pelajari empat prinsip yang diajarkan Imam Syafi'i, dan semuanya adalah prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang juga diajarkan oleh para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain, yang disepakati seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-aslul awal, prinsip yang pertama, al-iltizam bil kitabi was sunnah wa taqdimuha 'alal aql, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan mendahulukan keduanya di atas akal. Inilah jemaah sekalian prinsip yang pertama, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan lebih mendahulukan keduanya daripada akal kita. Syekh menjelaskan maksud prinsip ini adalah al-akhdhu bi zahiril kitab wa sunnah awwalu aslin min usuli ahli sunnah wal jamaah. Mengambil zahir Al-Quran dan Sunnah adalah prinsip ahli sunnah wal jamaah yang pertama. Jadi jamaah sekalian, maksud berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah adalah mengambil zahir Al-Quran dan Sunnah. Apa artinya zahir Al-Quran dan Sunnah? Artinya yang sudah tertera dalam Al-Quran dan Sunnah, jangan kita tafsirkan, jangan kita tafsirkan kecuali kita punya dalil dalam menafsirkannya. Kecuali kita punya dalil di dalam menafsirkannya. Ini termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip para sahabat. Apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah, mereka pegang secara zahir maknanya, tidak mereka bawa kepada makna yang lain, tidak mereka tafsirkan tanpa dalil. Makanya tafsir itu ada dua, tafsir yang tercela dan tafsir yang terpuji. Yang tercela itu menafsirkan tanpa dalil, meninggalkan zahir Al-Quran dan Sunnah. Yang terpuji adalah kalau dia menafsirkan sesuai dengan dalil. Dan prinsip ini sudah jelas di dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-Ahzab ayat ke-36. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidak pantas bagi seorang mukmin, laki-laki maupun perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, lalu mereka mencari pilihan yang lain di dalam urusan mereka tersebut. Jamaah sekalian, ayat ini jelas. Kita disuruh mengikuti ketetapan Allah dan Rasulnya. Ketetapan Allah dalam Al-Quran, ketetapan Rasulnya di dalam Sunnah atau di dalam hadis-hadis beliau. Tidak pantas kalau seorang itu beriman lalu dia berpaling dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita solusi ketika kita berbeda pendapat dalam satu permasalahan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berbeda pendapat dalam satu urusan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih baik bagi kalian dan lebih bagus akibatnya. Para ulama mufassirin mengatakan, maksud kembalikan kepada Allah dan Rasulnya adalah kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, inilah perintah Al-Quran kepada kita. Dalam hadis juga sangat banyak. Di antaranya dalam hadis yang masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Taraktu fikum amrayni. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kitab Allah wa sunnatar rasuli." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian masih berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Itulah kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Perhatikanlah hadis yang mulia ini jemaah sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah peninggalan beliau. Kalau kita masih berpegang teguh dengannya, kita tidak akan tersesat. Berarti maknanya sebaliknya. Kalau kita tidak berpegang teguh dengannya, maka kita akan tersesat. Jadi, ini prinsip yang utama bagi kita. Itulah dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikut kita nukilkan dari ringkasan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata dalam kitabnya Al-Umm, juz ke-7 halaman 298. Ini salah satu buku beliau yang paling terkenal, kitab Al-Umm. Kata beliau, "La yajuzu liman ista'hala an yakuna hakiman aw muftian an yahkuma wala an yuftia illa min jihati khabarin lazimin." Tidak boleh bagi orang yang menjadi hakim, yaitu menentukan hukum, atau mufti berfatwa, untuk menetapkan hukum atau berfatwa kecuali dari khabar yang harus disampaikan. Apa yang beliau maksud? Wa dzalikal kitab tsumma sunnah. Itulah Al-Qur'an, kemudian sunnah. Wa maqalahu aw maqalahu ahlul ilmi la yakhtalifuna fihi. Atau ijma para ulama. Aw qiyasun ala ba'di hadha. Atau kias. Jemaah sekalian, ini kata beliau, sumber kita beragama, sumber kita berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian ijma, kemudian kias. Apa itu ijma? Kesepakatan ulama. Apa itu kias? Kias itu artinya taswiyatu, taswiyatu aslin bifar'in li illatin jami'atin bainahuma. Menyamakan antara usul dengan furu' karena ada sebab yang menyatukan di antara keduanya. Contohnya jemaah sekalian, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang minuman-minuman yang memabukkan. Kenapa minuman-minuman itu dilarang? Karena memabukkan. Nah sekarang, minuman-minuman yang memabukkan itu bentuknya beragam. Bentuknya bermacam-macam. Mau dinamakan apapun, kalau dia memabukkan, maka itulah yang disebut illatun jami'atun. Sebab yang menyatukan antara keduanya. Larangan khamar, itulah asalnya. Maka semua minuman yang memabukkan itu terlarang. Kenapa? Karena dilarang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi sebenarnya yang disebut kias itu tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Karena dia berdasarkan dalil. Iya. Kalau seseorang berkias, tapi dia tidak punya dalil dalam kiasnya tersebut, maka tidak diterima kiasnya. Atau kiasnya malah bertentangan dengan dalil, maka itu bukan kias yang benar. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah mengajarkan kepada kita, kias itu harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' ulama. Ijma' ulama itu juga sudah pasti benar. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, La yajma'ullahu ummati ala dolalah. Umatku tidak akan Allah satukan di atas kesesatan. Umatku tidak akan Allah satukan di atas kesesatan. Jadi ini empat sumber pendalilan, tapi pokoknya ada dua, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama tidak mungkin bersepakat kalau tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada kias kalau tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tidak ada bedanya dengan pendapat para ulama-ulama yang lainnya. Ini prinsip yang pertama. Juga yang masyhur dari ucapan beliau, beliau berkata, "Amantu billah wa bima jaa'a 'anillahi 'ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa'a 'an rasulillah 'ala muradi rasulillah." Ini masyhur ucapan Imam Syafi'i, disebutkan dalam banyak kitab para ulama. Kata Imam Syafi'i, aku beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah sesuai maksud yang Allah inginkan. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah sesuai maksud yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, kalau ucapan beliau yang sebelumnya itu bersifat lebih umum untuk semua permasalahan agama, maka dalam ucapan beliau yang ini lebih banyak dalam permasalahan akidah. Sebagaimana telah kita sampaikan tadi, Imam Syafi'i rahimahullah termasuk berpendapat mengikuti zahir Al-Quran dan Sunnah. Makanya beliau mengatakan, aku beriman kepada Allah dengan, dan apa yang datang dari Allah sesuai yang dimaksudkan oleh Allah. Artinya beliau tidak akan menafsirkan keluar dari zahir Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh jemaah sekalian, sekarang kita berikan contoh, contoh penggunaan kaidah ini. Imam Syafi'i rahimahullah sama dengan imam yang empat, sama dengan seluruh sahabat, mengimani Allah istiwa di atas arsy. Beliau berkata, wa anna Allah ala arsyhi fi samaihi. Bahwasanya aku beriman Allah di atas arsy-Nya, di atas langit-Nya. Tidak pernah beliau mengatakan Allah ada di mana-mana. Tidak pernah juga beliau mengatakan Allah menyatu dengan makhluk. Tidak pernah juga beliau mengatakan Allah tidak di mana-mana. Ini semua akidah yang baru, tidak dikenal oleh ulama salaf. Maka Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Itu pula yang dikatakan Imam Syafi'i. Bandingkan dengan sebagian orang yang mengaku pengikut Imam Syafi'i rahimahullah. Jemaah sekalian, kita pending dulu. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat isya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.